Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hafalannya satu surat, surat Al-Jum'ah. Naam, tafadhalu iqra'. Naam, kita murojaah. Pada pertemuan kemarin disebutkan sebuah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan masalah at-tadzkir ila salatil jum'ah, yakni bersegera untuk menghadiri salat al-jum'ah. Dan dalam masalah ini pernah kita sebutkan sebuah hadis, hadis man masalah tadzkir yang kemarin kita sampaikan. Man ya'rif hadis man, hadisnya siapa? Hadis Abi Hurairah riwayat muttafaqun alaih. Hafal hadisnya? Naam. Ada yang hafal hadisnya? Atau siapa yang naam ingat maknanya? Ada yang ingat maknanya? Kalau tidak, khulasahnya, kandungan hadis tersebut. Ada? Tidak ada, saya bantu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an membagi fadilah at-tabkir menjadi lima. Ya, menjadi lima. Barang siapa yang berangkat pada jam, pada waktu yang pertama, maka dia mendapatkan fadilah apa? Tafadhal. Man yajib? Siapa? Seekor unta. Naam, badana. Ahsan. Kemudian barang siapa yang berangkat menuju salat Jumat pada waktu yang kedua, maka dia, yang tadi angkat tangan, Fadhal, siapa? Abi Muawiyah. Baqarah. Baqaratan. Naam. Seolah-olah dia bersedekah dengan seekor baqarah, dengan seekor sapi. Kemudian barang siapa yang berangkat pada jam yang waktu yang ketiga, maka dia faka'annama qurba kabshan. Ma'mana kabsh? Domba. Nah, kambing yang besar. Akron, ya, ada tamat akron. Kemudian barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, angkat tangan dulu. Naam, ayam, khair insyaAllah. Yang keempat, kemudian barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, ayo, buruan, angkat tangan. Man. Angkat tangan dulu. Ini hampir seperti cerdas cermat ya. Angkat tangan dulu. Siapa tadi yang, kalau gak dikurangi nilainya? Pak Chandra, apa? Telur. Nah, khair insyaallah. Ya, tentunya dalam hal ini ya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Barakallahu fikum, semoga dengan kita mendapatkan faedah hadis ini yang mungkin dulu pernah dengar kemudian lupa. Sekarang kita dapatkan hadis ini kembali terulang, kita murojaah. Mudah-mudahan terhasung untuk kita bisa melaksanakan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di situ terdapat fadilah yang sangat besar untuk kita mengamalkan at-tabkir ila salatil jumu'ah. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdhaliyah itu, fadilah tersebut dibagi menjadi 5 waktu. Bagaimana penghitungannya? Telah kita sampaikan faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana penjelasannya? Faham itu soal? Faham soalnya? Ya. Fadhal man yujib. Ikhwah boleh, santri boleh, pratede boleh. Nah, man. Ami Muawiyah, nah. Bada. Tulu isyamsi, nah, setelah terbitnya matahari, nah, kemudian sampai apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'ada al-imam al-mimbar hadarat al-malaika yastami'una dhikra, nah, al-hadis. Jadi patokannya adalah dimulai dari terbitnya matahari, ya, sampai waktu yang terakhir, yakni naiknya imam ke al-mimbar. Maka waktu tersebut, ya, antum bagi 5. Ya, misalkan jam berapa? Waktu terbit jam berapa? Hah? Jam 6. Jam 6 ya, enggak apa-apa, jam 6. Jam berapa di sini? Jam 6. Jam 6, adzan jam berapa? Jam 12 ya. Jam 12. Berarti 6 jam dibagi 5. Ya. Dan patokannya bukan ba'da as-subuh, karena ada yang mengatakan ba'da as-subuh. Nah, namun yang rajih kata Syekh Utsaimin, yang akrab adalah setelah terbitnya matahari. Maka dibagi 5. Berarti siapa yang bisa berangkat? Ya. Di waktu yang pertama jam 6 sampai pembagian yang keluar nanti, ya, maka dia faka'annama qarraba badana. Terus yang kedua faka'annama qarraba baqara. Yang ketiga faka'annama qarraba kabshan aqran. Yang keempat faka'annama qarraba dajajatan. Terus yang kelima faka'annama qarraba baydatan. Nah, maka ketika seorang hamba bisa melaksanakan sunnah ini, maka pahala yang didapatkan akan semakin sempurna dan pahala yang akan didapatkan semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufik fi hadhihi al-mas'alah. Naam. Baik. Sampai mana kemarin? Kita lanjut aja ya. Kemarin sampai faida qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Hakeza la'allakum tuflihun fa inal iktsara min dzikrillahi akbaru asbabi al falah. Hakeza. Naam, kemudian qala al mufassir rahimahullahu taala, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan. Bagaimana membacanya di sini? Coba saya minta ikhwan membaca di sini. Siapa dari ikhwah? Abu Bilal. Coba dibaca. Wa idza ra'au tijaratan, yang keras. Antum baca enggak apa-apa. Enggak apa-apa baca. Ingin dengar bacaannya? Wa'idha sampai ilaiha saja. atau lahwang gitu. Ya, khair insyaallah. Siapa yang membantu dari ikhwah? Pak Muhdi. Ya, tetangganya insyaallah. Baik, ahsanta. Barakallahu fikum. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwani, aw lahwani. Perhatikan. Dan ini hatta hafidzul Quran, subhanallah. Terkadang luput dari masalah seperti ini. Kalau tidak ditanbih, kalau tidak dicek, luput. Ya, kalau sudah luput entah hafalannya gimana. Ya. Di sini ada kaidah. Nah, ada nun yang berharakat kasrah, lahwani. Ya. Jadi bukan dibaca lahwang fadbu, tidak, tapi lahwani. Barakallahu fikum. Ai wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fadbu ilaiha. Dan ketika mereka melihat perdagangan ataukah perkara yang sia-sia, infaddu ilaiha, mereka pun menuju kepadanya. Qala al-mufassir ay kharaju minal masjidi. Kharaju minal masjidi, para sahabat keluar dari masjid, hirsan ala dhanikal lahwi, dan mereka penuh semangat menuju perkara yang sia-sia itu, perdagangan. Wa tilka tijarah, dan menuju kepada perdagangan itu. Wa taraku al khair, dan mereka meninggalkan kebaikan. Kebaikan berupa mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Watarakuka qa'ima, dan mereka para sahabat meninggalkan engkau wahai Nabi dalam keadaan engkau sedang berdiri, sedang berkhutbah. Ya, takhtubun nas, engkau berkhutbah di hadapan manusia. Wadzalika fi yaumi jum'atin, dan kejadian ini pada saat khutbah pada hari al-jum'ah. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nasa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Idz qadima al-madinata 'irun tahmilu tijaratan, tiba-tiba datanglah kafilah, rombongan, ya, rombongan 'ir, ya, kafilah yang membawa tijaratan, barang dagangan, ya, barang dagangan. Nah, ini yani barang kulakan. Nah, harga grosir, harga murah. Il qadimal Madinah, datanglah ke Al-Madinah. Falamma sami'an nasu biha, dan ketika mereka ya saling mendengar informasi ini bahwa ada kafilah datang, ada barang dagangan datang. Wahum fil masjid, dan mereka berada di masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Infaddu minal masjid, mereka pun meninggalkan masjid, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhthubu isti'jalan, dan yakhthubu sedang berkhutbah. Isti'jalan yani tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Lima la yambaghi ayyusta'jala lahu, terhadap perkara yang tidak sepantasnya untuk diburu-buru, untuk dikejar, ya, untuk diraih. Wa na'an wa isti'jala lima la yambaghi ayyusta'jala lahu wa mada tarku adabin, hakeza wa tark adabin, tarku nabiyya wa tark adabin, dan mereka meninggalkan adab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan adab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya ketika imam berkhutbah maka al jamaah mereka mendengarkan dengan insat, mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma 'indallah." Katakan wahai Nabi, "Ma 'indallah." Sesungguhnya perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal ajri was thawabi, berupa pahala dan ganjaran, liman lazamal khaira, bagi siapa yang terus istiqamah terhadap kebaikan, wa sabara nafsahu ala ibadatillah, dan menyabarkan diri terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik dibandingkan perkara yang sia-sia dan juga dalam masalah jual beli. Allati in hasala minha ba'dul maqasidi, yang mana apabila dari perkara lahu, sia-sia ataukah perdagangan itu, ba'dul maqasid, ada perkara-perkara yang digapai oleh seorang hamba, ya, yang namanya orang berjual beli tentunya akan mendapatkan apa? Hah? Ribah. Apalagi barangnya harga grosir, diambil banyak, dia jual lagi bisa 3 kali lipat keuntungannya, bisa 5 kali lipat. Nah, dan ini adalah salah satu bagian dari al-maqasid, maqsad, ya. Yani apa yang dia targetkan dia dapat, ya. Namun dengan hal tersebut, ya, terabaikan kebaikan yang itu adalah perkara yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkaranya adalah apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, ini adalah perkara yang belum bisa kita lihat saat sekarang ini, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada suatu saat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka dan juga dalam surganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Lau ta'lamuna ma'alam ladhahiktum qalilan wa labagaitum katsiran." Ya. Kalau kalian ini melihat, ya, sebagaimana apa yang aku lihat, ladhahiktum qalilan, ya, niscaya kalian ini akan sedikit tertawa. Nah, wa labagaitum katsiran, dan niscaya kalian ini akan banyak menangis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan imannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketakwaannya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi neraka dan kondisi surga. Ya. Tentunya tidak ada jalan untuk kita bisa mengetahui perkara-perkara yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sini membutuhkan quwwatu al-aqidah, membutuhkan kekuatan akidah kita. Ya, oleh karena itu perkara akidah, perkara pelajaran akidah ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk terus diulang, terus dipelajari dan seterusnya. Barakallahu fikum. Fa inna dzalika qalilun munghassun, karena sesungguhnya maqasid itu yang digapai oleh seorang hamba, ia digapai, dia raih, dia peroleh, namun itu ternyata qalil, ya, munghass, ya, dan akan rusak, ya, dan akan sirna, akan fana, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, dan perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis al-arba'in, ya, bila Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh, ya, permintaan seorang hamba dari awal sampai akhir, hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bila masing-masing kita dari awal, dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir dari jin dan manusia meminta dan Allah berikan seluruh keinginan mereka, total permintaan mereka diberikan, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dalam artian apa? Bahwa perkara yang diraih oleh seorang hamba di dunia ini adalah perkara yang sangat kecil sekali. Oleh karena itu, dalam kehidupan dunia kita tidak boleh terlalu berambisi, ya. Kita pontang-panting cari uang, ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, ya. Dan keistiqomahan ibadah itu ada jalannya, ada caranya. Tidak akan instan, butuh asbab yang harus ditempuh. Nah, dan betapa banyak orang yang lupa dengan hakikat untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sedikit dunia terlena. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumpahkan kepadanya dunia, ya, semakin banyak polahnya, semakin banyak gelagatnya, ya, semakin banyak perbuatan onar dan masalah yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat. Maka ini adalah sebuah fitnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa wa fitnatu ummati almal, ya, bahwa fitnah umatku ini adalah masalah harta. Ya. Betapa banyak orang itu istiqomah, ya, ketika dia biasa cukup sederhana. Namun ketika dunia itu tumpah, ya, ketibanan dunia, ya, lupa daratan. Ya. Dia menganggap dirinya sebagai raja. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang harus dihormati. Ilmu harus tunduk kepadanya dan seterusnya. Nah, seolah-olah ayat dan hadis bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ya. Maka ini adalah fitnah yang sudah menimpa seorang hamba, dan fitnah ketika menimpa seorang hamba ini tidak akan terasa. Sedikit demi sedikit hanyut, hilang. Ya. Dan dia lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, dalam masalah dunia maka hendaknya kita senantiasa mengingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki harta yang banyak, niscaya aku akan habiskan harta ini dalam waktu yang singkat. Atau kama qol sallallahu alaihi wasallam, harta tidak akan dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang paling mulia dan makhluk yang paling mulia, ya, kehidupan beliau ternyata subhanallah sangat sederhana sekali. Ya. Mungkin kalau dibandingkan kehidupan beliau dengan kehidupan kita, kita ini semuanya orang kaya. Ya. Disebutkan oleh istri beliau Aisyah dan juga dan khadim beliau Anas bin Malik, bagaimana sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiga hilal tidak pernah dinyalakan tungku. Nah, tidak pernah dinyalakan tungku. Ya, sehingga dia menanyakan, lantas bagaimana keluarga Nabi makan dan minum? Ya. Yang memenuhi perut, ya. Yang memenuhi enam isi, ya. Perut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-aswadan. Hanya dua al-aswadan. Membabi taghlib al-aswadan. Itu kurma dan air saja. Ya, air warnanya bening. Ini masalah lughah. Ini ditaghlib. Ya, al-aswadan. Dua perkara yang hitam, kurma dan air. Ya. Dalam berapa? Waktu yang cukup lama, 3 hilal, 2 bulan. Nah. Sekarang apakah kita ketika makan, pernahkah kita hanya memakan makanan pokok saja dalam satu pekan saja? Nah, pernah seperti itu, nasi saja. Tanpa ada tempe, tanpa ada sayur, rasanya belum pernah. Ya gitu, Jafar ya. Santri, makannya apa? Sayur, lauk, sambal. Nah, ada plus-plusnya. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang dalam 3 hari berturut-turut ataukah 2 hari. Ya, ada saja waktu yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Ya, dan rasanya para santri, ya, para thalabah itu tidak pernah lapar kayaknya. Kenyang terus. Ya. Apalagi sekarang masakannya zain, ya. Tidak seperti generasi saya, makannya subhanallah. Harus lebih sabar lagi, ya. Oleh karena itu antum yang makanannya lebih bagus keluar nanti jadi enam duat, kualitasnya harus lebih bagus lagi. Enam barakallahu fikum. Al-muhim, ini gambaran dunia. Dan dunia dengan sederhana seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqomah, ya. Oleh karena itu, kita dalam masalah dunia hendaknya senantiasa waspada, ya. Jangan larut terhadap perlombaan dunia. Dunia itu memang manis, ya. Namun ketika seorang hanyut, sulit untuk ditolong, sulit untuk disadarkan, ya, sulit untuk dinasihati, ya. Merasa memiliki semuanya, ya. Dan merasa bahwa harta yang saya miliki ini atas kecerdasan saya, atas jerih payah saya. Nah, syukuri apa yang kita miliki dan hal itu dijadikan sebagai sebab untuk kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mufawwitun lil khairi li khairil akhirah, dan hal itu menelantarkan terhadap kebaikan akhirat. Walaysa sabru ala ta'atillahi mufawwitan lirizqi. Ingat bahwa kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghilangkan rezeki seseorang. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang sabar untuk salat 5 waktu, melaksanakan salat sunnah, mendengarkan khutbah, ya. Dan perkara-perkara yang lain yang ada dalam syarat ini sama sekali tidak menghalangi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa inna Allah khairur raziqin, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki dan dialah semata yang memberikan rezeki kepada kita semua. Nah, rezeki itu tidak akan lari dari kita. Naam. Faman ittaqallaha razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka naam, rizki Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pada jalan yang tidak disangka. Kemudian wa min hadhil ayah fawaidu 'adidah. Di dalam ayat ini beberapa faedah yang penting. Minha annal jum'ata fariidhatun 'ala jami'il mu'minin, bahwa salat Jumat ini perkara yang fardu atas seluruh orang-orang yang beriman. Yajib alaihim as-sa'y laha, dan wajib atas mereka untuk bersegera mendatangi salat al-jum'ah, wal mubadarah, dan juga serius bersegera, wal ihtimam, ya, perhatian bi sya'niha, dengan perkara salatul jum'ah. Wa minha anna al-khutbataini yawmal jum'ah fariidhatani yajib huduruhuma, bahwa dua khutbah pada hari Jumat merupakan perkara yang fardu, yang wajib untuk dihadiri. Fariidhatani, perkara yang wajib, dan wajib untuk dihadiri dan untuk didengarkan. Li'annahu fassara dzikra huna bil khutbatain, dan Nabi sallallahu dan Allah Subhanahu li'annahu fassara dzikra bil khutbatain, karena hal itu ditafsirkan al-dzikr ditafsirkan dengan al-khutbatain. Fa amara Allah bil mudhi ilaihi was-sa'i lahu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk al-mudhi, menuju kepadanya al-dzikr, naam, was-sa'i lahu, dan bersegera menuju kepadanya. Wa minha, di antara faedah ayat ini, masyru'iyyatu naam an-nida li yaumil jum'ah wal amru bihi, disyariatkannya untuk adzan pada hari Jumat, wal amru bihi, dan perintah untuknya. Naam. Wa minha an-nahyu 'anil bai'i wasyira', larangan dari jual beli, ya, ba'da nida'il jum'ah, setelah dikumandangkan naam adzan al-jum'ah. Yani maksud adalah an-nida' tsani, yani adzan yang kedua. Wa tahrimu dzalik, dan diharamkan untuk seorang melakukan jual beli. Wama dzaka illa li'annahu yufawwitul wajiba, dan tidak ada perkara yang menyebabkan hal itu kecuali karena al-bai' wasyira akan menelantarkan perkara yang wajib, akan merusak perkara yang wajib, wa yushghal anhu, dan akan menyibukkan dari perkara yang wajib, yaitu melaksanakan salat al-jum'ah dan mendengarkan zikir, yakni al-khutbatain. Fadalla dhalika ala anna kulla amrin walau kana mubahan fil asl idza kana yansha anhu tafwit wajibin fa innahu la yajuzu fi tilkal hal. Oleh karena itu, diambil faedah dari ayat ini, apabila anna kulla amrin, bahwa perkara, setiap perkara, walaupun itu adalah perkara yang mubah, boleh dilakukan secara asal, namun perkara mubah ini bila dilakukan akan menimbulkan na'am tafwid, menelantarkan perkara yang wajib, maka perkara yang mubah itu pada saat tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Al-bay' wa syira' perkara yang mubah, namun perkara yang mubah itu ternyata akan menyibukkan seseorang, seorang hamba, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-bay' wa syira' tidak diperkenankan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-amru bi hudhuril khutbatain yaum al-jum'ah, perintah untuk menghadiri dua khutbah pada hari Jumat, wa dhammu man lam yahdhurhuma, dan celaan bagi siapa yang tidak menghadiri kedua khutbah Jumat tersebut. Wa min lazimi dhalika al-insatu lahuma, dan di antara perkara yang melazimkan dari hal tersebut adalah al-insatu lahuma, mendengarkan dan memperhatikan isi dari khutbah tersebut. Wa minha annahu yanbaghi lil-'abdi al-muqbil 'ala ibadatillah, hendaknya seorang hamba yang al-muqbil 'ala ibadatillah, yang bersegera menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waqta dawa'in nafsi li huduril lahwi wat tijarah wa syahwat, na'am ay yudhakkiraha bima 'indallah min al-khairat wa ma li mu'thiri ridahu 'ala hawa. Na'am, hendaknya bagi seorang hamba yang bersegera menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu ya adanya dorongan-dorongan jiwa untuk menghadiri perkara yang sia-sia dan perdagangan dan syahwat, untuk diingatkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dan berupa pahala, dan bagi siapa yang pahala yang disiapkan bagi siapa yang mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala atas hawa nafsunya. Baik, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita baca secara ringkas, adapun rincian terkait dengan ahkam dalam masalah Al-Jum'at tentunya bukan di sini tempatnya, namun pada permasalahan al-fiqh dan apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, insyaallah sudah ada gambaran bagaimana kita yang ini terkait dengan adab dalam melaksanakan salat Al-Jum'ah, dan dengan ini selesai tafsir dari surat Al-Jum'ah. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke tafsir surat As-Saff. Tamma tafsiru surat Al-Jum'ah walillahil hamdu wassana, dan sempurna tafsir surat Al-Jum'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.